Bazı dinin şeytanın hepsini yapar. Sana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون سعيدا ترى مشاعري ومنها تطلع شمس من مغربها الحديث المقام صلى الله عليه وسلم وسلم على ذلك الشيء وجب جدا سبحان الله تعالى أن تجعل الله سبحانه وتعالى مكانا يليه يليه tanggal 12/14/2018 bersama sama dakwah kita mengadakan kajian khusus kita akan membahas tentang tanda-tanda akhir zaman yang insyaallah akan menuju kepada bukunya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyar yang berjudul Eskohiyah Akhir Zaman. Sebelumnya saya mohon maaf, kajian-kajian sebelumnya ternyata referensi saya berbeda. Soal berikutnya mulai pertemuan ini kita akan membahas berdasarkan buku tadi, kitab tadi, Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyar. Tadi diperlihatkan bukunya dan di wafilah yang membutuhkan buku tadi bisa menghubungi panitia yang sama. Namun sampai mengisyarat nanti kita akan membahas dulu satu isu yang saat ini sedang sangat terkenal. Isu apa? Isu orang yang memperolok-olokkan syariat Islam. Apa itu? Yang menghalalkan bagi baik ini bukunya baik diperlihatkan saya di sini. Ini kitab yang akan kita ganti. Saya agak kesulitan ketika saya harus mencari buku asli dari Ensiklopedia Zaman yang hari ini. Contohnya kita di Hayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Saya sudah mencari di Mekah dan saya sudah cari di Madinah, ternyata kitabnya tidak ada. Semua toko buku yang ada tidak jauh dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Saya tanya di sana tidak ada. Maka rata-rata mereka menjawab sebelum menjawab sedikit. Kenapa demikian? Ternyata tokoh yang mengarang buku-buku akhir zaman sekelas Dr. Al-Arifin itu termasuk ulama-ulama yang kalau di Indonesia ulama besar kedua, ulama yang dibenci sama penguasa. Bahkan saya Al-Arifin sendiri pernah ketika ceramah membangkitkan semangat tentang jihad Suriah itu beliau langsung ditangkap sama Mubarak sama Ashkar dan dipenjara, sempat dipenjara. Tidak lama kemudian zaman Raja Salman ini dikeluarkan setelah meninggal Raja Abdullah. Jadi agak kesulitan. Dan untuk buku ini saya insya Allah saya mencari berdasarkan kitab aslinya ya. Karena ada beberapa buku termasuk buku Syekh Mukasir tentang akhir zaman Hanya Hayat di Fitab Al-Fatih. Ini terjemahannya berbeda. Khawatir ada terjemahan yang kurang pas dengan kalimatnya. Seperti tentang Dajjal Al-Awar Al-Awar ada yang menerjemahkan buta. Padahal terjemahan yang tepat menurut saya adalah pecah. Karena orang yang buta ada udah matanya normal tapi tidak bisa melihat, itu buta disebutnya. Tapi kalau Dajjal itu pecah, matanya cacat, rusak. Kenapa? Karena tertusuk oleh pedang Herodes, Raja Romawi yang terhadap seperti pembatasan itu. Jadi nanti soal kita akan sampai pembahasan yang sana. Nantinya ada beberapa kalimat juga yang perlu kita luruskan dari beberapa terjemahannya. Bukan berarti saya pakar ahli dunia bertujuh masalah tidak, tapi insya Allah kita mulai dari hal itu. Terima kasih kepada Allah, sekali lagi kita pujukan ayat ini. Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyar. Insya Allah nanti kita berdasarkan kitab ini. Baik, pada Isya kita akan membahas satu saja tanggal pertama, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai tanda pertama dari tanda kecil pertama yang terjadi di zaman Rasulullah. Tanda-tanda kiamat yang terjadi di zaman Rasulullah itu yang pertama adalah diutusnya beliau, kedua terbelahnya bulan, dan yang ketiga adalah munculnya Nabi-Nabi langsung. Kalau waktunya cukup, insya Allah saya bahas dua, Rasulullah diutus dan munculnya Nabi Muhammad. Untuk bulan-bulannya bulan, ini kita membutuhkan bahasa ilmiah. Jadi kita tidak dibahas di hari ini. Betul, tidak apa-apa ya, Mas. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita yang satu ini, kita saya di tertarik untuk komentari dulu bahas tentang dua orang yang mengkolok-kolokkan syariat Islam yang satu ini. Kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Jadi bagaimana tetap bersama saya selalu sebelumnya. Hari ini apa yang akan kita buat? Ini keren. Ini suara. Masak-masak cicip. Ya, bila tak ini namanya ada kita. Komitmen. Masdar akidah muslim. Jadi maksudnya kita bahas sebagai syarat pertama sahnya akidah seseorang adalah menjadikan Quran, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sebagai landasan membangun imannya, membangun akidahnya. Jadi dia hanya membangun dari Quran dan sunnah. Ketika dia mendapatkan kebenaran itu ada pada Quran dan sunnah, dia meyakini, dia menerima, mengamalkan dan mendapatkan. Ini syarat yang pertama. Pada perkara akidah itu, taklidan dimana seperti Rasul. Minal adai wal masyaih, dan tidak sah akidah itu kalau diikuti secara taklid. Tidak benar kalau kita membangun iman Islam kita berdasarkan taklid tuturut munding. Kenapa kamu belajar kepada ustaz itu? Karena ustaz itu kalau ceramahnya mantap luar biasa, dan dia itu urusannya pertengahan hafal Quran, hafal hadis, pengikutnya kalau ceramah banyak sekali, itu alasannya tidak substansial. Betul? Tidak disebutkan karena ustaz itu sesuai dengan Quran Sunnah. Nah yang kayak gitu kan tidak. Beda dengan orang yang ikhtimah, yang utama. Kenapa kamu kajian di bersama ustaz ini? Karena ustaz itu kalau kajiannya sesuai dengan Quran hadis. Ketika saya buka Qurannya, oh ya betul, itu membahas berdasarkan tafsir yang ada dari ayat yang dibahasnya. Dan hadis itu benar, sahih lagi. Makanya saya ikut dia, itu utama. Ya tiba-tiba. Ya, bisa dibedakan yang berubah pada takdir dengan tiba. Maka jika ada sebuah kelompok atau sebuah ya kelompok kajian yang mewajibkan jamaahnya kajian di kelompok itu dan tidak boleh kajian di kelompok lain, itu aneh. Itu mengajarkan takdir. Selama kebenaran itu hanya pada mereka, tidak pada ustaz yang lain. Baik. Yang kedua, ikhlas. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala fi jami'il amal. Ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam segala amal, tarki riya, meninggalkan riya, berbuat nifaq, dan meninggalkan nifaq. Ikhlas yang saya pahami di sini ada dua maksudnya. Yang pertama, ketika kita mendapati kebenaran ada pada Quran hadis, kita ikhlas menerimanya. Kita ikhlas meyakininya, dan kita ikhlas mengamalkannya. Bahkan kita ikhlas mendawahkannya. Nah yang kedua, ikhlas yang dimaksud di sini adalah, apabila ternyata apa yang kita yakini selama ini, apa yang kita amalkan selama ini, dan apa yang kita dakwakan selama ini salah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita ikhlas meninggalkannya. Kedua hal ini ada pada diri seseorang, maka disebut sah Islam. Baiklah, bahwa singkat saja ya, teman-teman saya. Berikutnya, kita masuk pada 10 perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Saya tidak membahas poin-poin yang tidak berkaitan dengan yang tadi, tapi ketika berkaitan dengan poin yang tadi, mesti kita bahas semua. 10 amalan pembatal keislaman seseorang. Yang pertama, syirik dalam ibadah kepada Allah. Singkatnya bahwa syirik yang dimaksudkan yang akan membatalkan keislaman seseorang adalah syirik besar, yaitu memberikan sesuatu yang menjadi hak Allah kepada selain Allah. Ittidau ma bihaqqillah ila ghairihi wa Allahu mustahiq bihi. Memberikan sesuatu yang menjadi hak Allah kepada selain Allah. Ruku, sujud, berdoa, berkorban, hak Allah tak boleh kita berikan kepada selain Allah. Jika tidak lakukan untuk selain Allah, batal Islamnya. Yang kedua, membuat perantara antara Allah dengan dirinya yang dijadikan objek dalam berdoa meminta syafaat. Contohnya, datang ke kuburan Nabi, datang ke kuburan para wali, datang ke kuburan orang soleh, meminta kepada mereka yang ada di dalam kubur karena kesolehan mereka, tolong sampaikan doa saya kepada Allah karena kalian adalah orang yang soleh. Itu namanya tabarruk bil amwat, membatalkan keislaman seseorang dan hangus amal ibadahnya semua. Ya, bisa diikuti ya? Ini namanya tabarruk bil amwat. Suka ada yang kayak gini kan? Dia menggunakan istilah ziarah pada ziarah yang disunahkan Rasulullah. Tapi ziarahnya salah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 3, sedangkan gaji surat Az-Zumar ayat 3. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik, meragukan kekafiran mereka, maka sudah jelas mereka musyrik, sudah jelas mereka melakukan kekafiran, tapi tidak dikafirkan. Hanya karena demi menjaga jabatan, supaya tidak dihukum karena menjadi sandal politik. Ya, itu juga bisa membatalkan keislaman. Ya, ini tidak hanya menimpa siapa orang awam seperti kita, tapi bisa menimpa seorang ustaz sekalipun, betul? Seorang kiai sekalipun, betul? Jangan terlalu panjang dibahas, kita ada kesitu. Contohnya, dalilnya apa? Al-Maidah 51. Baik yang keempat, berhukum tidak dengan hukum Allah, itu banyak ayatnya, terutama dalam surat Al-Maidah. Salah satu contohnya adalah surat Al-Maidah 44. Allahumma inna syaitan rajim wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang kafir. Nah yang kelima, membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, tapi dia benci, artinya terpaksa dia mengamalkannya. Maka itu sudah kafir. Contohnya apa? Jenggot. Ingat, jenggot syariat Rasulullah kan? Menghina syariat jenggot bisa kafir tuh, hati-hati. Makin panjang jenggotnya makin go food. Makin go food. Nah itulah. Nah yang kayak gini istighfar syariatillah. Membenci yang kau bisa syariatillah. Membenci kau hati kepada syariatillah. Membenci kepada syariat Allah. Walaupun dia mengamalkannya, karena keturun betul. Waktu itu turun mundi, kenapa itu turun mundi? Pasti akan mengikuti sunnah dari sebelum mundi. Ya, ini namanya membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW berpasa perbuatan kami, walaupun dia mengamalkannya. Syariat itu Rasulullah, baik dari Quran atau dari hadis. Ya, kalau membenci poligami gimana? Dan poligami syariat Islam bukan? Poligami syariat Islam bukan? Kalau dibenci gimana? Kau jadi kesini. Yang kedua menghina sesuatu dari agama Rasulullah atau pahala maupun siksanya. Nah, ini yang tadi termasuk ini bukan? Termasuk ini juga ya. Kenapa? Allah sudah mengharapkan secara sakot di dalam Quran, secara qat'i di dalam Quran surat Maidah tentang babi. Allah menyebutkan surat Al-Jinnah. Maidah itu kan? Hurimat alaikum al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Alaya, diharapkan bagi kamu babi, darah dan bangkai darah dan daging babi. Sudah jelas pokok-pokoknya haram. Ketetapan Allah seperti ini adalah syariat. Dan kita sebagai orang beriman, ketika dihukumi dengan hukum Allah, tidak ada jawaban melainkan samina wa ta'ala. Inna maqawda mu'minina idha du'ali Allahi wa rasulihi yakuma bainahu ayyakuna samina wa ta'ala. Ciri orang beriman itu hanyalah berkata orang beriman itu apabila disuruh untuk dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya dalam tentang urusan hidup mereka, mereka mengatakan samina wa ta'ala. Ya, adapun orang-orang ahli kita, mereka mengatakan samina wa asaina. Kami mendengar, tapi kami memaksiati. Salah satu cara memaksiati adalah dengan memperolok-olokkan atau mempermainkan syariat tadi. Nah, ini sudah batal Islam. Dua orang tadi yang memperolokkan hukum babi, namanya apa? Karena yang pakai kacamata katanya, tadi saya ngobrol yang pakai kacamata Kristen, yang pakai topi Islam, yang tinggi, yang merakat-rakat bilang itu katanya Islam. Nah, Islam dia batal. Dia sudah mutat dari agama Islam. Dan apa hukuman bagi orang yang menghina syariat Islam? Dieksekusi mati. Dieksekusi mati. Jangankan itu ya. Ini ada kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada Abu Salah. Ya, Abu Salah adalah seorang yang sangat luar biasa cerdas. Sampai-sampai Rasulullah mempercayai dia sebagai juru tulis Rasulullah SAW. Juru tulis Al-Quran. Dipanggil sama Rasulullah. Ya Abu Salah kan? Ya Abu Salah sini. Tadi ada ayat Quran turun kepada saya. Tolong tuliskan ayatnya. Surat An-Nisa kalau tidak salah. Harusnya ujung-ujungnya itu adalah Wallahu Azizun Hakim. Kalimat Hakim dia ganti Alim. Cuma mengganti kalimat Hakim dengan Alim. Kalimat Alim kan sifat Allah juga, tapi mengganti satu yang dia lakukan, mengganti sifat Hakim, kalimat Alim dengan kata kalimat Hakim dengan kata Alim. Udah gitu dia kembali ke ketika ke Mekah bertemu dengan berapa besar kafir Quraisy. Dia sudah mutat saat itu. Maksudnya sudah diam-diam bertemu dengan orang-orang kafir dan bersekongkol dengan mereka. Lalu berkata kepada orang-orang kafir tadi, pembesar kafir itu dia sih. Ujahal, Musab, Abu, Ujahal, Abu Lahab, ada Al-Mukirah. Dia mengatakan, Muhammad telah aku tipu. Dia tidak tahu kalau ayat yang aku tuliskan itu diubah. Bukan Allah mungkin Allah Allah Azizun Hakim, tapi Allah Azizun Alim. Dia tidak tahu. Katanya jika aku bisa memberitahukan kalau ada yang salah. Buktinya Muhammad tidak tahu kalau saya ganti itu. Oh ketawa, hebat kebunro. Nanti kalau tulisin ayat-ayat itu lagi, serahkan lagi ke dan orang-orang yang berhasil. Sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, Allah menyampaikan kepada mereka sendiri bahwa Abu Salamah telah mengubah ayat tadi, lalu memperbarukalakannya di hadapan Habib Hubeis. Apa kata Rasulullah? Jika kita ditakdirkan masuk ke Makkah dan bertemu dengan Abu Salamah, hukum mati. Hukum mati. Satu pengantin yang kita lakukan itu ya, ada 9 orang yang harus dihukum mati dalam daftar keputusan Rasulullah SAW, sahabatnya Abu Salamah. Dan di antara mereka ada 2 perempuan yang tidak sendiri. Abu Salamah tahu kalau dia sudah akan dihukum mati. Nyawanya di ujung tanduk. Dia mengikat tubuhnya digantungkan di Ka'bah, di pintu Ka'bah. Dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'asyiral jinni ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Saya khilaf dalam memperlakukan syariat Allah. Jangan terlakukan kesalahan itu. Terima tobat saya ya Allah, maafkan saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, urusan kamu dengan saya dari HP cukup saya maafkan, tapi urusan kamu dengan Allah harus ditunaikan. Apa? Walaupun dia mati. Tadi Allah katakan, kok bisa kita maaf? Karena perbuatanmu memperolehkan syariat Allah, itu telah menyebabkan kamu menjadikan satu putaran, kedua harus dihukum. Sudah sakit belum selesai. Ini yang tadi dari dalam kaitan hukum Islam, dia sudah pun. Nanti kita bahas kenapa babi diharamkan. Boleh kita bahas kenapa babi diharamkan? Baik, kembali ke saya. Ya, karena itu jangan kemana-mana, tetap selesai sama saya, selesai bisa. Kita akan dengan hamba selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ana. Masya Allah, bukan wa malam yasalam yaikum wa rahmatullah wa la kulayta ya hidan billah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Tadi sudah kita bahas tentang hukum orang yang memperolok-olokkan syariat Islam, hukum Allah dan Rasulnya. Apabila itu apalagi berkaitan dengan Quran ya, yang di dalam Quran sudah jelas hukumnya, kemudian dipermainkan. Nah ini ayatnya. Perbuatan tadi terkenal oleh ayat ini. Surat At-Taubah ayat ke-65. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah bin Nasyatan Rajim. Walain sa'atahum layakulunna innama kunna nakhudu wa dal'a. Dan jika aku bertanya Muhammad kepada mereka atas apa yang mereka lakukan, layakulunna, sungguh mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa dal'a. Kami hanyalah bermain-main saja dan bersedekah dan bermain-main saja. Perbuatan mereka mempermainkan syariat Allah, bersedekah dengan syariat Allah, itu membuat mereka kafir. Nah, ini kata-kata dari Allah. Qul, katakan oleh Muhammad. Katakan pada mereka oleh Muhammad, Abillahi wa ayati wa rasulikum tumtastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersendaburo, berolok-olok? La ta'tadhiru, jangan kamu meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi orang yang kayak tadi, hukumnya kan? Kafir. Satu, dia sudah murtad dari hukum Islam. Nah, apakah setelah dia kafir boleh dibiarkan? Tidak. Berlaku hukum berikutnya secara fisik. Ya. Apa hukum secara fisik? Iman pula maka buka. Apa taubatnya orang yang berzina? Contoh nih, ini kiasnya ya. Taubatnya orang yang berzina adalah satu, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Caranya gimana? Asyur bihambi. Pertama, dia sadar kalau dia telah melakukan zina. Dan tahu kalau zina itu dosa besar. Kedua, dia menyesal. An-nadamah. Namun dari mana dia tubuh Allah adanya ada damah lima fa'ala minatam. Mesti ada penyesalan. Yang kedua, ada istighfar bila meminta ampun kepada Allah. Yang keempat, al-ahdu ada ya'udha bihadadam. Berjanji tidak akan mengulang perbuatan dosa tadi. Dan yang kelima, al-istinad minatam. Menjauhi perbuatan dosa tadi. Nah, itu hukuman, itu taubatnya. Ya, syukur. Jazakallah khair. Nah, setelah itu apa? Ditegakkan hukum had dan rajam. Kalau dia belum menikah, cukup dicambuk saja 100 kali. Kan sudah 5 kali bertobat tadi, 5 hal tadi. Iya, berikutnya harus dicambuk. Itu sempurnanya tobat. Tidak kemudian dinikahkan, tidak. Bukan dinikahkan, diasing, dicambuk dulu. Setelah dicambuk 100 kali, dan itu cambukannya pun khusus, tukang cambuknya juga sekolah dulu sampai S3 jurusan pencambukan. Setelah itu baru diasingkan selama 2 tahun, laki-lakinya ke barat, perempuannya ke timur, pokoknya dijauhkan. 2 tahun tidak bertemu. Setelah selesai baru dia sah lagi dan boleh menikah. Apakah dengan yang tadi pasangan zinanya atau dengan yang lain. Tapi pezina pasti menikah dengan pezina. Kemudian yang kedua, kalau dia zinanya zina muson, dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Jadi orang yang sudah menikah lalu berzina itu taubatnya pasti mati. Karena pasti setelah 5 hal tadi ditempuh, dia pasti dihukum sampai mati. Begitu pula ini menghina syariat Allah. Dia memang bertobat, 5 hal dia lakukan. Dia sadar kalau dia telah menghina syariat Allah. Kedua, dia menyesal telah menghina syariat Allah. Ketiga, dia meminta ampun kepada Allah. Kayak Abu Sarah tadi kan. Yang keempat, dia berjanji tidak akan mengulang. Yang kelima, dia meninggalkan perbuatan tadi. Setelah itu apa? Ada hal yang harus ditunaikan. Penggal lehernya. Dipenggal lehernya. Itu yang dilakukan kepada orang-orang yang menghina syariat Allah di zaman Rasulullah SAW. Sekarang apakah berubah hukumnya? Tidak. Tidak berubah. Bahkan kalau dia ketemu saya, mudah-mudahan dia mati di tangan saya. Bukan dengan ini. Harus ya. Berdoa kepada Allah. Betul? Berdoa ada ekstrim, Ustaz. Ya, karena di zaman sekarang tumbuh subur orang-orang seperti ini. Contohnya ini. Saya blok ini, karena ini kaitannya dengan rejim. Boleh sebutin sama saya. Coba bahasa ini. Subhanallah. Kayak gini kan namanya. Yang benar gak ini ada? Ada yang pernah menemukan ini? Yang kayak gini udah banyak. Biarkan yang kayak gini. Jangan dibalas. Kalaupun dibalas, jangan dengan pendapat kita. Dengan Quran dan hadis. Ketika dia mengolok-olok Quran dan hadis, kena dia. Langsung serahkan pada Allah. Biar Allah yang hukumnya. Betul? Kalau kita balas dengan pendapat kita, nanti habis kita dicerca dibalas sama mereka. Bikinlah benar-benar, cukup dulu, ini pandangan dari sisi syariah. Hukuman bagi mereka yang istigharu syariatillah au bi istizai sunatillah. Sunati Rasulullah. Man istahqara wa istizaa syariatillah wa sunati Rasulullah faqad khala bi qatl Islam min unuki. Wa qad irtada 'anil Islam. Waqad wajib alaihi al-qatl. Ini pendapat para ulama. Fatwa para ulama. Siapa yang mempermainkan syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, sungguh satu, telah lepas ikatan Islam dari lahirnya. Kedua, wajib dia dihukum mati. Misalnya kita ditegakkan hukum ini, tidak. Kenapa? Karena kita tidak punya khalifah. Betul? Berarti kita harus punya khalifah. Selama kita tidak punya khalifah, kita akan terus dihinakan oleh orang-orang seperti ini. Tidak percaya, silakan. Akan ada terus nanti penghinaan kepada Islam lebih daripada ini. Tidak percaya, biasalah. Nanti kalau Allah menakdirkan. Ya benar, Allah. Berikutnya, kenapa babi diharamkan? Ada yang berpendapat babi diharamkan karena ada cacing pita. Tidak, bukan karena itu. Kalau memang babi diharamkan karena ada cacing pita, di sapi juga ada cacing pita. Cacing pita itu ada dua macam. Ada Taenia solium dan Taenia serginata. Itu nama spesiesnya. Genusnya Taenia. Itu genusnya. Spesiesnya itu adalah ada serginata dan solium. Yang satu ke sapi, yang satu ke babi. Kalau itu alasannya, berarti sapi juga haram. Ya, tapi kan itu menimbulkan mudarat. Oke, itu menimbulkan mudarat memang. Ini perhatikan. Satu dari tiga orang Amerika yang memakan babi. Satu dari tiga orang Amerika yang memakan babi seperti ini. Usus besarnya. Tapi ini bukan alasan Allah mewajibkan, mengharamkan babi menurut saya. Kok enggak ada? Sebenarnya ada di sini. Oh iya, sebentar. Ada ya? Perhatikan usus besar orang yang suka makan daging babi. Ini kemadorotan dari babi. Ada parasit yang tinggal di dalam usus besarnya. Bahkan di lambungnya. Ini parasit namanya, bukan cacing tapi parasit. Memang kelasnya moluska. Cacing ya. Hermes apa ya, saya lupa lagi. Itu king dengan animalia seperti itu. Dan ini orang yang suka makan babi, kemungkinan besar 90% khususnya seperti ini. Karena di dalam babi ini ada, itu tadi, ada parasit dan ada cacing pita. Baik. Lalu Lalu apa alasan Allah SWT mengharamkan babi? Ya. Pastinya hanya Allah yang tahu. Namun, berdasarkan penelitian medis dan juga penelitian saya, bahwa ternyata babi yang Allah haramkan ini, konstruksi DNA-nya, konstruksi polipeptidanya mirip dengan DNA manusia. Mirip dengan DNA manusia. Makan daging manusia hukumnya gimana? Haram. Nah, memakan daging babi itu sama dengan haramnya memakan daging manusia. Karena konstruksi polipeptidanya ternyata mirip dengan kita manusia. Inilah alasan dalam dunia medis kenapa babi selalu digunakan untuk kepentingan medis. Untung sama yang operasi sesar ketika melahirkan. Perutnya dijahit kan? Dijahit pakai benang gak? Pakai benang. Benangnya dari apa? Dari usus babi. Kenapa harus usus babi? Sebentar. Kalau saya kasih seperti ini, mau gak? Gratis saya kasih ini. Mau gak kalau saya kasih gratis ini? Mau ya? Mau gak kan? Gratis! Mau dua piring, mau dua mangkok, mau gak? Mau dimakan gak? Ya, kenapa? Haram, jelas babi kan? Ada babi nutrisinya banyak kok. Benar nih, gak mau? Coba kalau sudah diurai dalam bentuk produk tertentu. Nih. Siapa yang tahu kalau obat ini mengandung babi? Padahal sudah jelas ya, bersumber babi. Oke, betulkah ini bersumber babi ini tidak casingnya? Ketika kita berobat ke dokter, dokter mendiagnosa kita, dilihat jari kita, fafasi, dilihat lidah kita, lihat iridologi mata kita, oh, keluhannya begini, dicek, oh, kasih resep, resep itu ditebus kan? Hasilnya ini kan? Coba lihat yang satu ini, yang dilihat ini kapsul, kalau disimpan di lidah, nempel tidak? Kalau dimasukkan ke air larut, tidak? Larut, kenapa? Karena mengandung zat emulsi per. Jatuh musipel ini diambil dari hormon yang disebut dengan gelatin. Gelatin didapatkan dari fermentasi tulang. Fermentasi tulang sapi. Fermentasi itu peragian. Contohnya singkong, difermentasi jadi puyem. Nah tulang, kalau difermentasi akan menghasilkan gelatin. Gelatin sapi itu lebih baik. Tapi prosesnya lama 6 bulan. Ongkosnya mahal. Sementara fermentasi tulang babi, itu sebentar, paling lama 3 bulan, sapi 6 bulan paling cepat, ini paling lama 3 bulan paling cepat 2 bulan, harganya murah. Maka perusahaan obat kira-kira, kalau yang kejar omset pakai gelatin apa? Sapi apa babi? Sebentar, mau gak ini? Tapi kalau ini dari dokter dimakan gak? Padahal ada babinya. Lihat, bersumber babi jelas nih. Begitu pula vaksin, hati-hati. Ayo. Kalau berkeluarkan babi kita nggak mau. Kalau kau sudah diurai, ada juga ya, dalam berbagai macam produk. Subhanallah, tidak ada babi yang tidak dimanfaatkan tubuhnya, kecuali kotorannya. Bulunya dipakai sikat gigi. Semuanya kena bulunya ini. Mohon maaf nih ya, ini contoh produk yang ada di lapangan. Ini sudah jelas-jelas ada pokmin kan, kornet babi. Kok ada halalnya? Ini bisa dibeli. Alasannya itu tadi, cacing pitanya udah dibunuh pak, karena yang diharapkan itu karena ada cacing pita. Oh begitu ya, oke lah kalau begitu ditanda tangan, kasih stempel halal, bisa dibeli. Coba yang satu ini, berarti kan kita tidak bahas lama-lama ya perempuan. Nah ini lihat, sudah jelas-jelas babi, fresh vocal flower, dari Australia, lihat bulatan hijau ini halal dari mana ini? Sudah jelas-jelas babi kok halal, hati-hati. Untuk membedakan mana daging babi, daging sapi, daging itu siram dengan Coca-Cola. Tunggu 1 jam. Kalau pasti akan keluar belatung. Kalau itu daging babi, pasti keluar belatung. Kalau tidak keluar belatung, berarti daging sapi. Silakan dimasak. Kalau sudah masak, kasih tahu saya. Saya minta. Silakan menunya teriyaki. Ya. Baik. Nah ini bulu-bulu babi. Ya, jajan bandros, menteganya diolesin pakai kuas ini. Astagfirullah, itu babi. Ibu pakai make up-nya pakai ini. Hati-hati bu, itu bulu babi bu. Ah, coba dilihat di depan kan, barangkali sendal kulitnya yang seperti ini. Ya, ini kulit babi. Ini juga sepatu kulit babi. Cirinya apa? Ini ada titik tiga. Wallahu akbar. Ya Allah, bagaimanapun kulit babi nggak bisa ditutupi, selalu ada titik tiga di sana. Ini ciri-ciri kulit babi. Zakat cuma dipakai, oke, cuma dipakai. Ingat, kulit kita imbibitif, absorptif. Kulit kita menyerap air, kan? Ketika ini terkena keringat, kelenjar keringat kita akan bersenyawa dengan kulit babi, maka zat haramnya akan masuk lewat pori-pori. Ayo. Baik. Ini masalah yang terakhir. Seorang ibu ketika seminar internasional kedokteran dan medis antara obat dan kosmetika ya, antara darurat dan haram, kaget setelah diberitahu bahwa benang yang digunakan untuk menjahit perut orang yang dioperasi sesar, transplantasi ginjal, apapun bedah tubuh, ketika dijahit itu menggunakan usus babi. Kenapa? Karena usus babi mudah bersenyawa dengan tubuh kita, langsung ngehijit jadi daging. Siara. Kenapa? DNA-nya sama dengan kita. Ingatkah kita, ketika di zaman Nabi Musa ada orang yang telanjang mandi, bugil, nudis di Palu, di zaman Nabi Musa maksud saya. Pesta nudis di zaman Nabi Musa. Hukumannya apa? Dikutuk jadi kera dan babi, ya. Kenapa kepada kera dan babi? Karena struktur DNA mereka lebih dekat pada manusia. Maka memakan daging mereka sama dengan memakan daging manusia. Bagaimana hukumnya memakan daging manusia? Nah, inilah pendekatan medis digabungkan dengan pendekatan syariah. Ini maksudnya kenapa Allah mengharamkan itu. Dan bagi kita sebagai orang beriman, sekali lagi, samina wa'ta. Jika ternyata sudah diputuskan, masih ada pilihan lain, hati-hati dipenggal lehernya itu. Sudah jelas hukumnya dari Allah dan Rasul, masih ada pilihan lain, hati-hati. Nanti kita cerita, itu bukan bab kita ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ini komentar saya kepada mereka yang menghina syariat Islam. Selamat, Anda telah murtad dari agama Islam jika Anda sebelumnya Islam. Kalaupun Anda bukan Islam, Anda bertemu dengan orang yang beriman, termasuk saya, mudah-mudahan Anda meninggal dunia. Karena hukum Allah akan saya lakukan pada Anda. Betul? Takbir, Allahu Akbar. Ini dakwah di hari ini. Kalau dibiarkan akan makin melunjak nanti. Betul? Sampai tinggal kita, mungkin lama. Ya. Kenapa muncul orang-orang seperti itu, Ustaz? Itu tanda akhir zaman. Karena kiamat tidak akan terjadi, melainkan disaksikan oleh orang-orang yang tidak punya iman, walau sebesar biji sawah. Ingat Rasulullah SAW menjelaskan, Inna syirara nasi fil alam, alladina jadhumussati battadan. Seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah orang-orang yang menyaksikan kiamat terjadi pada mereka. Lalu kemana orang beriman? Orang beriman sudah meninggal dunia. Karena orang-orang beriman, walaupun imannya sebesar biji sawi, akan dicabut nyawanya oleh angin ini yang berhembus dari bumi Hijaz antara Makkah dan Madinah. Angin yang mengandung zat H2S, asam sulfat. H2S asam sulfat, betul? H2S ya, senyawanya itu, senyawa kimianya. Nah itu kalau tercium, ada orang menggali sumur mati tiba-tiba karena mencium gas H2S. Disebut anginnya lembut ini karena berbentuk gas. Cepat makanya menyebar ke seluruh dunia dalam tempat. Begitulah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan heran kalau banyak bermunculan orang-orang seperti tadi, karena mereka lah yang akan menyaksikan kiamat. Terus kita gimana? Berarti kita harus mati lebih dulu daripada mereka. Sudah siap belum? Mau saya memparaboloh duluan saya belakangan atau saya belakangan paraboloh duluan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada kajian kita. Cukup ya, yang tadi pernah bawa, ini bahasan saya dan komentar saya tentang mereka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau sudah terlanjur, misalnya ada yang tanya. Oke, maaf, ini saya perlihatkan. Ini produk haram yang mengapung kita. Ya, ini fakta yang harus kita sadari. Bayangkan. Saking ingin agar umat Islam doanya tidak diijabah dan tidak diterima amal ibadahnya, mereka ciptakan cloning babi dengan domba. Selama ini kita mendengar ada musang berbulu domba, ayo nama babi berbulu domba. Kalau dipotong kepalanya, siapa yang bisa bilang itu babi? Pasti bilang domba. Ini sudah, sudah. Nah ini juga vaksin, nanti bersumber babi kan ada tulisannya. Sudah saya perlihatkan. Jadi produk-produk tertentu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, kita masuk pada kajian pertama di dalam kajian kita, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tanda-tanda kecil kejadian hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat tidak akan terjadi, melainkan tanda-tandanya muncul. La taqumu sa'atu hatta takhruju aw tazharu ashratuha. Kiamat tidak akan terjadi, melainkan tanda-tandanya muncul. Ya, tentang kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril yang datang menyerupai seorang laki-laki yang hitam cemerlang, hitam mengkilau rambutnya sebahu, yang putih cemerlang bajunya, ya, nggak tahu pakai apa keramasnya, nggak tahu pakai apa di laundry itu bajunya, ya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasul tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Islam, dan kapan kiamat terjadi. Rasulullah menjawab, man masih lebih alam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat Jibril kemudian bertanya, akhbirni an ashratiha, kalau begitu beritahukan padaku tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya Rasulullah sebutkan, adapun kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Terkait dengan waktu kejadian kiamat, yang Rasulullah sebutkan hanya harinya saja dan waktunya di pagi hari. Harinya hari Jumat. Jadi kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Alhamdulillah, besok Senin. Kemarin Jumat. Kiamat terjadi hari Jumat di pagi hari, duha, di waktu duha. Jumat kapan? Hanya Allah yang tahu. Nah, Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya. Yeah. Tanda-tanda kiamat ini terbagi dua. Ada ashratus sughra, tanda kecil, dan ashratul kubra, tanda besar. Tanda kecil datang lebih dulu, dan tanda kecil ini jumlahnya terus berkembang. Pernah sekalian, kalau barang-barang bandingkan kitab tadi yang kita baca, Dr. Muhammad yang jadi rujukan kita, kalau di sini rujukannya ini, kalau di Telkom saya rujukannya Anihaya Fikritan Walain, Imam Ibnu Katsir. Itu beda. Kalau di Al-Latif saya rujukannya Dr. Al-Arifi. Tiga kitab ini isinya ada yang beda. Jadi kalau dijumlahkan, tanda kecil ini bisa 200 buah. Dan hampir semuanya sudah terjadi. Tinggal dua yang belum terjadi dari tanda-tanda kecil. Apa itu? Munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Apabila Sungai Efrat sudah kering, kemudian kamu melihat istana dibangun di tengah-tengahnya, di tempat yang kering tadi, maka di saat itu ketika hujan besar deras akan menyapu bagian permukaan itu, patut hirut zahab, maka syukur zahab min tahtiha, maka akan tersingkaplah emas. Apakah gara-gara emas ini Amerika menjatuhkan Saddam Hussein? Katanya ada senjata nuklir, itu gak pernah terbukti. Mereka beriman pada hadis Rasul, makanya Saddam Hussein dibunuhkan. Kenapa? Supaya emasnya mereka kuasai. Bintar kan? Itulah mereka. Nah, yang kedua, Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah tanda kecil yang terakhir yang menghubungkan tanda kecil dengan tanda besar. Kapan Imam Mahdi akan muncul? Nah, ini tandanya. Ubashirukum bil Mahdi yakhruju fi ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazila. Fayamul ardu adama kisran kama muriatul mazalan. Aku berikan kabar gembira kepada kalian akan munculnya Imam Mahdi di tengah-tengah umatku. Dalam hadis yang lain sanadnya, matanya fi akhir ummati, di akhir dari umatku. Maksudnya zaman kita. Kapan Imam Mahdi muncul di akhir umat Islam ini? Satu, ketika banyak perselisihan dan peperangan di mana-mana. Sudah terjadi belum? Sudah. Wa inda zalazila, dan ketika gempa bumi banyak terjadi di mana-mana. Oh, banyak terjadi gempa bumi sekarang ya. Oh, berarti Imam Mahdi terakhir keluar. Yakin gak kan? Yakin betul? Kenapa tuh belum kawin? Sebentar lagi. Teh ini kemudian gak belum pada lagi kan? Belum pada nikah gitu. Ini gak benar sama Allah. Sekali lagi, tentang kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Nah, baik Imam Bila, insya Allah kita runut satu persatu tanda-tanda tadi di kajian bersama Hasanah Da'wah. Kita akan berurut. Ya, kita akan berurut membahas tanda-tanda ini sampai selesai. Ya, wallahualam kapan selesainya ya Allah yang tahu. Ya, bersama saya nanti bersama Hasanah Da'wah kita akan bahas tanda-tanda tadi. Kita rujukannya tadi Dr. Muhammad bin Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kemudian Imam pula, nah ini ayatnya yang memberitahukan bahwa kiamat hanya Allah yang tahu. Tanda pertama yang diangkat oleh Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad adalah diutusnya Rasulullah SAW. Ini tanda kiamat telah dekat. Jadi diutusnya Rasulullah ini pertanda kiamat telah dekat. Ya, makanya Rasulullah sebut Nabi akhir zaman. Dari mana dalilnya? Dari Rasulullah SAW sendiri. Nah, ya, Rasulullah saja sudah memperingatkan dengan angka 2. Luar biasa ya, pas pisan. Ya. An Sa'd ibn Sa'd qaal ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusharu bis-sababahu wal-wusta bis-sababati wal-wusta thumma yaqul wa istawa masaka hatain. Ya, jangan lupa Rasulullah mengangkat tangan. Ya, tapi enggak gini, enggak. Cuma sama gitu ya. Sahal bin Sa'ad berkata, aku melihat Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Bisabara wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa yuhal wa yuba'idu qalilan, agar direnggangkan sedikit. Thumma yaqulu, kemudian beliau bersabda, ibu suara wasaka hatai, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat adalah seperti telunjuk dan jari tengah. Subhanallah, Rasulullah melihat seperti ini. Nah, para ulama yang coba kita lihat, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan dalam sahihnya bab riqaq subab, sabda Nabi SAW diutusnya aku dan kiamat seperti dua jari ini. Ya, Fathul Bari ya, juz ke-9, halaman 347. Gue diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab fitnah, subab dekatnya kiamat, asratu kurbatisa. Bukhari dan Muslim juga telah meriwayatkannya dari Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perdalam bahasan satu ayat ini, ya, satu hadis, satu tanda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama membagi dua pembahasannya. Ada yang mengatakan bahwa satu, maksud Rasulullah menyebutkan antara beliau dengan beliau diutus dengan kejadian kiamat itu seperti tujuh jari tengah. Artinya saking dekatnya, karena tidak ada jari lagi setelah jari telunjuk kecuali jari tengah, itu menunjukkan betapa berdekatannya kejadian kiamat dengan waktu diutusnya Rasulullah SAW. Maksudnya itu, jadi sangat dekat. Itu untuk ukuran Rasulullah. Lalu ukuran kita gimana? Sedangkan Rasulullah menyebutkan begini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Nah, kita sekarang mau bilang apa? Kalau saya pun tergan, saya melipat jari tengah saya. Baina nawa baina sa'ah hakada, antara kita dan kiamat ade. Saya sebutnya tujuh. Kenapa? Karena di zaman kita semua tanda-tanda itu sudah terjadi. Bahkan Rasulullah menyebutkan tanda kalau kiamat itu sudah terbuka, pintu gerbangnya sudah terjadi. Berarti sekarang kita tidak bisa mengatakan begini. Kita mengatakan, ingat pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di tengah-tengahnya. Apa tandanya? Ini tadi hadis Rasulullah juga. Satu, orang-orang yang benar, jujur, dibohongi, didustakan. Sudah terjadi belum? Di mana? Bukan, di luar maghrib. Yang kedua, ketika yang bohong didustakan, maka pendusta dibenarkan. Sudah terjadi belum? Sudah. Yang ketiga, wayutamanu fil khaib, para pendusta dipercaya, diangkat menjadi pemimpin, penguasa satu bangsa, satu kaum. Sudah terjadi belum? Di mana? Baik, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Oh, kalau begitu kita tidak bisa mengatakan seperti ini. Ya. Artinya, telah dekat kematian massal semua orang beriman di muka bumi. Menarik banget kalau kita bahas hadis bahwa Rasulullah akan menghembuskan amat Allah akan menghembuskan, meniupkan angin iliyin dari bumi Hijaz. Kenapa harus dari Hijaz? Kenapa tidak dari Purwakarta? Kenapa tidak dari Bandung? Ternyata Imam Fira setelah diteliti, setelah ini ya, antara di Hijaz, Hijaz itu kan Makkah Madinah, antara Makkah Madinah itu sebut Hijaz. Nah, di sanalah terdapat kandungan zat H2S terbesar di muka bumi. Bagaimana cara Allah mengeluarkannya? Ada tiga gempa yang akan terjadi. Satu, gempa di Harasta, Suriah. Ketika gempa di Suriah terjadi, ini tanda yang zaman juga, itu Harasta akan tenggelam. Satu kota nanti akan tenggelam. Contohnya di Petobo kemarin. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ya, di Petobo ya. Petobo apa? Balaroa. Balaroa ya. Dan kedua, itu akan terjadi gempa di Madinah. Madinah akan hancur. Hancur karena peperangan dan hancur karena gempa. Dan ciri Dajjal datang ada di Madinah apabila Madinah gempa 3 kali. Sudah dengar Madinah gempa 3 kali? Belum. Oh, berarti Dajjal belum datang. Masih keburu nikah kan? Ya. Dan yang ketiga, akan terjadi gempa di Baitul antara Mekah dan Madinah. Hal itu mengakibatkan amblasnya, satu amblasnya pasukan yang akan membunuh Imam Mahdi. 300 orang itu dikirim dari Syam. Yursilu maliku syami jubuda likita lil mahdi. Walamat tasafal baitul hajamah mughal jamian illa wahda. ilan wahidah. Raja Syam akan mengutus 300 orang pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Tatkala sampai di bandar antara Mekah dan Madinah, Allah tenggelamkan mereka dengan adanya gempa. Gempa itu menggoyang mereka dan tenggelamlah mereka. Hanya tersisa satu orang saja. Yang satu orang ini kembali ke Suriah, lalu memberitahukan kepada rajanya kalau pasukannya tenggelam. Selamat hanya dia. Apakah Bashar Asad saat itu yang dimasukkan Rasulullah? Wallahu'alam sahabnya. Tapi saya curiga, iya. Karena terjadi zaman kita. Nah, kalau sekalian, itu gempa ya. Nah, gempa ini kemudian mengakibatkan belah, terjadi lagi gempa di bandar antar Mekah Madinah ini, sehingga mengakibatkan gas tadi keluar. Ini pandangan pertama. Gas itu keluar, kemudian tertiup oleh angin, terbawa ke arah timur. Jadi yang meninggal, ada yang dilewati angin itu. Ingat, anginnya berhembus dari Hijaz ke arah Syam. Eropa kena. Hari Indonesia di mana? Belah itu. Berarti Indonesia tidak tiup. Atau orang belum di Indonesia? Atau mereka cabutnya mana? Berarti kita harus hijrah ke Suriah. Ingat kata Rasulullah, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Satakun hijratun bada hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wahyari ahli ra'at jamairin. Sebaik-baik penduduk bumi saat itu, alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia saat itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Oh, berarti kita harus hijrah ke timur. Biar ketika angin itu berhembus, kita tercabut nyawanya. Karena kalau kita bertahan di sini, nanti kita nanti sama-sama dengan kecebong melihat kiamat. Yo, mau hijrah nggak? Oh, kapan? Bulan depan mungkin saya selama 14 atau 15 hari absen, saya akan ada tugas. Terakhir saya ke Palestina, insyaallah. Harapan saya bisa ke Suriah. Jika saya tidak kembali, nanti kita ketemu di surga. Astagfirullah. Ini tugas. Mudah-mudahan bisa memutarkan peta jalan kita untuk hijrah ke sana. Ya, Alhamdulillah. Punten, saya sampaikan itu baik. Manusia yang dimati Allah, masih ada waktu? Ya. Baik, sekitar 12 ditagih sebenarnya. Ya, Alhamdulillah. Kenapa Rasulullah menjadi Nabi akhir zaman? Karena beliau adalah sebaik-baik makhluk apa. Jadi ketika Allah akan menciptakan alam semesta dan menciptakan makhluk, Allah menetapkan bahwa makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan adalah sesosok manusia. Yang dia terbaik dari segi fisik dan akhlak. Dan Allah beri dia nama Ahmad. Sehingga sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Allah ciptakan dulu cahaya Rasulullah. Yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Allah ciptakan dulu cahaya Rasulullah yang dinamakan Nur Muhammad. Nah, jarak dari penciptaan alam semesta, penciptaan cahaya Rasulullah dengan terciptanya alam semesta itu 50 ribu tahun. Subhanallah, ini saking mulianya Rasulullah SAW. Nah, maka perjalanan para nabi dan rasul itu menuju kesempurnaan risalah yang akan dibawa Rasulullah. Jadi sifatnya begitu. Sehingga pada saat Rasulullah SAW diutus, maka Islam sempurna pada saat itu. Maka apa yang terjadi? Ketika Rasulullah diutus, satu, selesai itu wahyu. Selesai risalah. Maka enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Jika ada orang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW, itu adalah dajjal. Nah, tanda ketiga di dalam kitab yang kita bahas ini adalah munculnya nabi-nabi palsu. Baru ngerti saya dari hadis Rasulullah. Nabi aja ada yang KW, ada yang ori. Ada nabi yang benar, maksud saya, maaf. Astagfirullahaladzim. Bisa bilang KW. Maaf ya, kalau saya tidak berkuasa memperolok-olokkan. Maksud saya, nabi saja ada yang palsunya. Bayangkan, untuk sekelas nabi. Dan inilah pertanda kalau kiamat telah dekat kepada manusia. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada nabi palsu kan? Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Semoga Allah melaknatnya. Lanatullah alaih. Setiap kali turun ayat dia orang-orang kan? Hey, tadi katanya turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Fil kan? Aku juga sama. Barusan turun surat Al-Fil sama saya. Oh gitu ya? Kok sama nama suratnya? Iya. Singa janjian ya? Iya, singa janjian. Apa yang dikatakan oleh Musailamah? Turun kepadaku satu ayat yang sama. yang mengaku surat Al-Fil pun diturunkan padanya. Al-Fil, mau Al-Fil, Al-Fil, hayawanun kabir, Al-Filu, Al-Fu, tawil, wajismu kabir. Nah, itu surat yang diturunkan ke Musailamah Al-Khattab. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang bertubuh besar. Gajah adalah binatang yang belalainya panjang dan bertelinga lebar. Itulah gajah. Selesai. Ayo kita ngobrolnya misalnya. Inilah perilaku Musailamah Al-Khattab. Memperolok-olokkan setiap ayat yang turun, setiap surat yang turun. Maka orang-orang sudah yakin dia adalah pendusta. Maka Rasulullah mengatakan, "Satakhruju fi akhiri zaman dajjalun." Akan muncul dajjal-dajjal palsu di akhir zaman. Hum qaribun min sa'in, jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Kira-kira 30 orang jumlah mereka. Kullum yasmuna annahum nabiyyun wa rasulun. Setiap mereka mengaku nabi, mengaku rasul. Wa minhum imra'atun, dan di tengah-tengah mereka ada yang berjenis kelaminkan perempuan. Ada perempuan yang mengaku nabi. Di zaman itu juga setelah Rasulullah wafat muncul nabi perempuan. Nabi palsu perempuan namanya Tulaihah. Musailamah merasa tersanjung ada lawan jenis yang menjadi nabi juga. Maka kepincut tuh hati Musailamah. Nikahlah dia, kawinlah dia dengan nabi palsu juga. Musailamah nabi palsu, nikah dengan Tulaihah nabi palsu. Apa yang terjadi jika nabi palsu ketemu nabi palsu? Nabi palsu menikah dengan nabi palsu, jangan-jangan anaknya palsu semua. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Hari ini terjadi kan? Di Jawa Barat saja itu lebih dari 5 orang nabi palsu. Di Garut saja ada 5 orang aku nabi palsu. Aku nabi. Di Garut kan? Itu enggak di Tasik. Di Bandung ya, tapi sudah bertobat. Nah, di Bandung saya kenal itu teman saya. Ya, tapi sudah bertobat, rumahnya di Jalan BKR. Ya, jangan disebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bahas tentang nabi palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada isyarat Rasulullah seperti ini. Maaf saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah diutus ini adalah sebagai penutup kisah para nabi dan rasul. Artinya tidak ada lagi nabi selain beliau. Rasulullah memberikan tafsiran seperti ini. Masari wa masari al-anbiya wa rasul wa rasul kamasari rajulin bana bunyanan. Perumpamaan aku diutus dengan para nabi dan rasul yang diutus sebelumku itu seperti seorang laki-laki yang membuat bangunan. Fa'ajmalu ahsana, maka laki-laki tadi membaguskan bangunan tadi dan mempercantiknya. Fa'ajala nas yatufuna haula, maka orang-orang jadi berkeliling mengingkari mengelilingi rumah tadi, bangunan tadi. Ma'ajmala hadzal bunyan, betapa cantik dan indah bangunan ini. Ila tilka labina, kecuali satu lubang batu bata. Ada satu lubang batu bata yang dikosongkan. Nah, itu dikabuk-kabuk cekuran batu tupi sakit itu jadi sempurna ya. Wa ana tilka labina, akulah satu lubang batu bata itu. Wa ana khatamtul anbiya wal mursalin, dan akulah penutup para nabi dan rasul. Nah, para rasul ya, muncul Ahmadiyah. Di mana Ahmadiyah ini adalah kelompok yang diciptakan oleh intelijen Inggris. Yakin saya diciptakan oleh intelijen Inggris. Mirza Ghulam Ahmad adalah sosok yang dimunculkan oleh intelijen Inggris untuk mengadu domba dan memecah belah kaum muslimin di Pakistan di abad ke-18, di mana Pakistan atau India saat itu, Pakistan belum muncul, India pada saat itu, India Pakistan itu menjadi koloni Inggris. Inggris juga menjajah Amerika dalam waktu yang sama. Di Amerika, tepatnya di Vermont Amerika, muncul juga yang aku nabi, Joseph Smith. Ini juga diciptakan oleh intelijen Inggris untuk mengadu domba orang-orang Protestan. Karena Protestan adalah kelompok yang tidak terima kepada Katolik Roma, ya, memusuhi dan memerangi Katolik Roma. Irlandia kan bermusuhan dengan Inggris, kalau tidak salah karena ideologi Protestan dan Katolik. Nah, Joseph Smith mengaku nabi, Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi. Kedua-duanya mengaku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Joseph Smith mengaku bertemu Nabi Isa, Mirza Ghulam Ahmad bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, yang berikut, yang ketiga, sama-sama mengaku mendapatkan wahyu. Kemudian wahyu oleh Joseph Smith dikumpulkan menjadi Mormon, kalau Mirza Ghulam Ahmad menjadi At-Tazkirah. Saya pernah membaca kitab At-Tazkirah tadi, ketika kita akan dialog, bukan ya debat, ya, akan debat dengan orang Ahmadiyah. Kita ambil tempatnya di Manon Jaya tahun 2006. Saat itu saya dari Bandung berdua. Mereka semuanya turun, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat Tasikmalaya. Ya, kalau sekalian, saat itu kita berdialog dengan mereka, hasilnya mereka tetap kukuh kalau Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi. Dan siapa yang tidak mengimani Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi, kafir. Nah, kita dikafirkan sama Ahmad. Ya. Satu pertanyaan kami kepada mereka, andaikan Inggris berperang dengan umat Islam, kalian berada di pihak siapa? Itu pertanyaan kami pada mereka. Karena pertanyaan berdasarkan Quran hadis mereka selewengkan. Kita tidak bahas ini, melainkan nanti kita bahas ketika kita membahas Nabi palsu. Ya. Kita uraikan ini lebih dalam. Satu saja yang ingin saya pertegaskan, ketika itu kita ajukan pada mereka. Tolong jawab, andaikan Inggris dengan umat Islam berperang, kira-kira kalian Ahmadiyah berpihak pada siapa? Bingung mereka. Berpihak kepada Inggris berhadapan dengan umat Islam karena mereka mengaku Islam kan? Berpihak kepada kita umat Islam berhadapan dengan Inggris yang membesarkan mereka. Pusat Ahmadiyah ada di Inggris kan? Di London kan? Lebih kuat ketimbang yang ada di Lahore. Imamirahmakumullah yakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Dajjal. Rasulullah menyebutkan begitu kan? Akan keluar di akhir zaman Dajjal-Dajjal palsu. Jumlah mereka ada 30. Semuanya mengaku Nabi. Berarti jika ada manusia mengaku Nabi, ada orang mengaku Nabi, laki atau perempuan, berarti dia Dajjal. Dajjalnya tanda petik, karena Dajjal yang asli bukan mereka. Jadi Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi yang bisa kita petik dari hikmah diutusnya Rasulullah sebagai tanda akhir zaman? Pertanyaannya adalah, tadi Rasulullah mengangkat seperti ini. Pertanyaannya, berapa lama jarak seperti ini kalau kita konversikan kepada tahun? Nah, kalau kita konversikan kepada tahun, ini pernah kita bahas, ya mohon maaf kalau kita ulang lagi, karena memang bahasannya kembali ke awal, ya, Bapak. Kita lihat periodisasinya, Bapak, saya, nah ini. Kita lanjut pada Nabi Adam, AS. Nabi Adam, di dalam kitab Ra'isil Majalis, karya Syekh Al-Tha'labi, itu disebutkan, diturunkan dari surga dalam keadaan beliau pingsan. Semuanya diturunkan dalam keadaan pingsan, sehingga ketika terbangun sudah ada di muka bumi. Nabi Adam diturunkan di fi makanin a'la fawqal ardi, di tempat yang tertinggi di muka bumi. Kira-kira tempat tertinggi di muka bumi yang mana? Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Hindustan. Betul. Di Hindustan ada tempat paling tinggi, di mana? Di Nepal. Himalaya. Jadi ada kemungkinan Nabi Adam mendarat di Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, terpisah 100 tahun. Dan Allah pertemukan di Padang Arafah. Sehingga wukuf di Padang Arafah, hikmahnya adalah mengenang kembali pertemuan pertama kali Nabi Adam dengan Siti Hawa di muka bumi. Bayang 100 tahun terpisah. Nabi Adam jenggotnya sudah panjang. Ya. Nggak tahu dipotong pakai apa, agar pengurut jenggot. Pokoknya baik, kemudian kulitnya sudah terkena sinar matahari. Sehingga hampir-hampir Siti Hawa tidak mengenali Nabi Adam. Dan khawatir itu adalah jelmaan iblis. Karena pada saat itu mereka kecewa dan menyesal telah mengikuti tipu daya iblis saja. Adapun iblis diturunkan di Dasar Maisan, Irak, di Basra. Dalam wujud seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Allahu Akbar. Satu naga genjelung dunia. Indonesia salapan naga. Dekat genjelung kumaha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, dan Nabi Adam, semua kitab tarikh yang berbicara tentang kapan Nabi Adam diturunkan, angkanya mendekati angka ini. Maka saya ambil angka ini. Jadi Nabi Adam diturunkan ke muka bumi itu di tahun 5872 sebelum Masehi. Perkiraannya itu. Berarti dari Nabi Adam ke kita belum 8.000 tahun kan? Tambah 2018, berapa? 7.890 tahun. Berarti belum genap 8.000 tahun. Bayangin maksudnya, 8.000 tahun peradaban umat manusia di muka bumi. Tinggal tersisa 5 tahun, 3 bulan. 2 bulan, 10 hari saja perkiraan saya. Tersisa waktu bagi iblis dan dajjal menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Karena setelah 5 tahun ke depan, kita akan memasuki fase yang kelima, fase khilafah ala minhajil mu'min. Di mana di fase ini Dajjal sudah mati. Iblis dan setan tidak bisa menggoda orang yang beriman. Karena orang yang beriman saat itu kafah dalam Islam, sehingga tidak ada celah bagi iblis dan Dajjal dan setan, iblis dan setan menyesatkan manusia. Kita akan makmur sejahtera. Siapa yang memimpin kita? Wa imamukum al-Mahdi, kata imam kalian adalah al-Mahdi. Yang kusuh fil alam, yang kusuh bainan nas, beraja tinggal di muka bumi antara 7-9 tahun. Rasulullah menyebutkan bainas sab'ata salawat atau thamaniyata salawat atau tis'ata salawat, antara 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. Tapi ada beberapa hadis berkali-kali Rasul menyebutkan 7, ada kemungkinan 7 tahun. Oke, Prof. Kita hitung ya. 7 tahun. Hadis Rasulullah dalam kitab yang lain mengatakan bahwa 100 tahun sekali Islam akan berjaya menguasai bumi. Ini sudah kita bahas tadi. Intinya, setiap 100 tahun akan ada pembaharu, Al-Mahdi. Pembaharuan sebelum Islam, reformasi Islam, maksudnya kepemimpinan Islam atas dunia, itu terjadi di zaman sebelum kita adalah Turki Utsmani. Sepakat? Turki Utsmani berakhir di 1924. Tambah 100, 2024. Itu yang membuat saya menyebutkan 5 tahun, 2 bulan, 10 hari. Sekarang 21 Oktober kan? 5 tahun, 2 bulan, 10 hari. 5 tahun inilah fase yang tersisa bagi iblis untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Maka jangan heran kalau bermunculan orang-orang seperti tadi yang memperolok-olokkan syariat Allah. Karena manusia yang akan muncul berikutnya dari yang terburuk di muka bumi, yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Para sahabat bertanya, apakah tidak ada orang Islam ketika kiamat terjadi? Banyak orang Islam. Akunya kan Islam tuh. Tapi anti pada syariat Islam, anti pada khilafah. Sehingga Rasulullah menyebutkan, laisa lahum iman walau bimiskin daratin. Mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Walau sebesar biji sawi. Jadi hati-hati jangan tertipu oleh propaganda mereka. Sebetulnya mereka tidak beriman. Bedakan antara orang Islam dengan orang beriman. Orang Islam belum tentu beriman. Surat Al-Hujurat baca. Ada orang-orang mengaku beriman. Belum, kata Rasulullah. Kata Allah, kalian belum beriman. Kalian baru masuk Islam karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Tapi kalau orang beriman, sudah pasti Islam. Setelah dari Rasulullah sampai ke hari kiamat, kata Rasulullah SAW, min Rasulullah SAW, min ahdi Rasulullah, ila takumusrah, hunaka aslatun, fi nihayati, akan ada tanda, akan ada fase di akhirnya, di mana Allah akan memisahkan orang beriman dengan orang munafik. Nah, yang Islam tapi tidak punya iman, itu akan terkategori munafik. Dan Rasulullah menyebutkan mereka, tuhud. Saya tidak menemukan istilah lain terjemahan dari kata tuhud kecuali kecebong. Betul, silakan buka kamusnya. Allahu Akbar, Rasulullah sudah mengisyaratkan kalau para tuhud ini akan muncul. Nah, siganubiyata. Ya, itu para kecebong. Ada juga yang namanya mirip, mirip nama Arab. Kayak Abu-Abu lah gitu namanya ya. Jangan disebut jambannya. Bukan Abu Jamban ya. Jadi fenomena kumula. Nah, ini yang fenomena akan terjadi setelah Rasulullah menyebutkan antara kiamat dengan bulan seperti ini. Kemudian, kita lanjut. Nabi Adam usianya 1000 tahun, dan fisik beliau disebutkan Arba'una Zira, 40 hasta. 40 hasta ada kemungkinan kalau dikonversikan ke meter itu 27 meter. Jadi Nabi Adam tingginya 27 meter. Jadi kalau kita ketemu Nabi Adam, kayak gini ya. Ini yang luar biasa. Usia beliau 1000 tahun. Usia Nabi Adam 1000 tahun. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam usianya 950 tahun. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Catat Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh rasul yang pertama. Kenapa? Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris, manusia masih bertauhid. Belum ada penyembahan kepada selain Allah. Penyembahan manusia kepada selain Allah terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ketika itu muncul penyembahan kepada patung berhala yang dibuat oleh Bani Qabilah. Bani Qabilah membuat patung Nabi Adam. Kenapa? Karena iri kepada Bani Sis. Bani Sis merawat dan mengurus jasad Nabi Adam. Sementara Sis adalah keturunan generasi ketiga. Sementara mereka keturunan anak pertama. Mereka ingin merebut patung jasad Nabi Adam dari Bani Sis. Tapi saat mereka akan berangkat, malu. Apa Apakah kita lupa kalau bapak kita pembunuh? Kalau kita pulang ke kampung kita, kita akan diusir sebagai anak pembunuh. Iya juga. Urung mereka mengambil jasad Nabi Adam. Maka setan menggoda mereka, dibikinkanlah patung Nabi Adam. Setan berkata pada mereka, aku bisa membuatkan patung ayah kalian. Mirip dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi aku tidak punya kemampuan untuk membuat itu. Karena roh adalah kemampuan dan kuasa Tuhanku. Iblis saja bilang gitu. Jadi gimana? Mau gak? Baik, diterima tuh. Dibikinkanlah patung Nabi Adam. Awalnya hanya untuk mengenang. Berganti generasi di zaman Nabi Nuh. Dilahirkan, diutus maksudnya, maka mereka menjadikan patung itu sebagai sembahan. Bahkan ada tambahan 5 patung lain. But suwaya gusyok dan asal. Silahkan dikaji dalam surat An-Nuh. Surat An-Nuh. Nuh gak pakai alif lam ya. Surat Nuh. Beberapa ayat terakhir. Itu disebutkan 5 nama berhalanya. But suwaya gusyok dan asal. Dibikinkan patung mereka. Itu ada para pahlawan. Zaman ayana para pahlawan dibikin patungnya ya. Sama kan? Mereka juga menghadirkan cipta untuk pahlawan mereka. Ariunan. Abi batu giringan. Nanti-nanti berbohong. Itu budaya yang kembali temukan. Yang benar makamu. Kemudian, Nabi Ibrahim usianya 175 tahun. Ini saya garis bawahi, karena saya tidak mendapat, belum mendapatkan data Nabi Musa berapa usianya. Maka saya gunakan usia umatnya. Ini usia umat Nabi Musa, Yahudi 900 tahun. Usia umat Nabi Isa 500 tahun. Kalau Nabi Isa usianya berapa? Usia Nabi Isa ada 2. Umur bumi 2018 tahun, betul? Kan Masehi ini dilahirkan yang Nabi Isa. Jadi umur bumi 2018. Kalau umur fisik 33 sampai 35. Berubah tidak? Tidak. Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa diangkat ke Matahul A'la, tempat yang tertinggi. Rata-rata ketika Allah membicarakan tempat yang tertinggi, rasio waktunya satu hari di sana 1000 tahun di dunia, betul? Itu paling sedikit Allah menyebutkan 1 tahun di sana, 1000 tahun di dunia. Berarti sekarang 2018. Nabi Isa berapa lama di sana? Baru 2 hari. Berubah tidak? Wajar kalau tidur 2 hari. Maka Nabi Isa akan turun dalam posisi seperti semula. Seperti dulu beliau diangkat. Tidak berubah itu. Inilah yang disebut dengan teori relativitas. Kuantum waktu. Kenapa 1 hari 24 jam? Karena diukur dengan matahari, bintang terdekat ke kita. Hari Nabi Isa, bintang bukan matahari ukurannya, tapi bintang yang di sana. Kalau revolusinya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, dari sini kita mendapatkan bahasan. Ada satu hadis, ini saya dapatkan dari Sahih Bukhari, tentang batasan dari Rasulullah sampai umatnya wafat. Maksud dari angkat tangannya Rasulullah seperti ini. Apa itu? Nah, hadis ini saya temukan dalam Sahih Bukhari, juz ke-4 dalam bab Umrul Ummah. Umrul Ummah. Inna baqaukum minal umam kama salit taratun latit anjala ila aliyah. Amarum ayamul mintulin fati ila burbishamsi. Faramat tasafana al-ajazubiyah. Perumpamaan kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu sebelum aku, kata Rasulullah. Itu ibarat Taurat yang Allah turunkan pada orang Yahudi. Allah perintahkan Yahudi mengamalkannya dari subuh sampai maghrib. Mereka habis tenaga di waktu zuhur. Akibatnya apa? Urusan itu dikembalikan pada Allah. Oh, berarti Yahudi hanya setengah main. Lalu Allah turunkan perintah itu dilanjutkan pada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Amalkan sampai maghrib, mereka hanya sampai asar. Dikembalikan urusan itu pada Allah. Di waktu asar, habis tenaga mereka. Lalu Allah perintahkan itu kepada orang Islam. Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran. Allah perintahkan amalkan sampai maghrib. Umat Islam tuntas, kalian tuntas mengamalkan sampai maghrib, kata Rasulullah. Maka Allah berikan kepada umatku 2 kirat, kepada Yahudi dan Nasrani masing-masing 1 kirat. Nah, dari sini, ini Rasulullah memberikan contoh soal, karena tahu kalau umatnya ini di akhir zaman pintar matematika. Ya, pintar gitu matematika kan. Contoh soalnya ini, berarti umur kita 2 ini, ingat umur kita 2 kirat. 2 kirat ya. Tahun depan tetap 2 kirat. Dari mana? 1 kirot Yahudi ditambah 1 kirot Nasrani. Oh, berarti umur kita, umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Nah, dari situlah lahir pemahaman para ulama ahli tarikh. Kalau maksud Rasulullah menghitung begini, ini perkiraannya 1500 tahun. Jadi, mana Rasulullah mengangkat begini, maknanya 1500 tahun. Dari mana hitungannya? Tadi hadis yang tadi, Yahudi kan harusnya dari subuh sampai maghrib. mereka hanya sampai zuhur, berarti setengah main. Satu kilat makanya, dan kalau tuntas, dua kilat. Nasrani dari duhur umurnya sampai maghrib hanya sampai asar, setengah main, satu kilat. Umat Islam umurnya dari asar sampai maghrib, tuntas mengamalkannya, dua kilat. Oh, berarti dua kilat kita adalah satu kilat Yahudi ditambah satu kilat Nasrani. Berikutnya, seperti apa batasan umur satu umat? Para ulama ahli tarikh menyebutkan, dimulai dari diutusnya nabinya sampai diutus nabi berikutnya. Dan Allah tidak mengutus nabi berikutnya, melainkan nabi sebelumnya meninggal dunia. Jika itu terkait dengan suksesi kepemimpinan periode para nabi dan rasul, maka ditemukanlah kalau umur umur Yahudi 900 tahun, umur Nasrani 500 tahun. Dan pada masa patroh antara nabi bisa diangkat sampai Rasulullah diutus, wazia adalah aksar min yatisana. Patroh tadi tidak lebih dari 100 tahun. Hitung-hitungannya begini. Maka umur kita adalah 900 tambah 500 tambah bonus dari 100 tahun, jadi 1500 tahun. Para ulama menerjemahkan jarak yang dimaksudkan Rasulullah ini 1500 tahun. Bayangkan 1500 tahun Rasulullah ibaratkannya begini. Ada orang yang nyebut kumaha. Makanya 5 tahun kata 2024 tambah 7 15, namun 8 tahun berarti tambah 8 14. 1 tahun Al-Qahtani, kan khalifah terakhir Al-Qahtani. Al-Qahtani tidak lebih dari 1 tahun. Berarti berapa tahun? 5 tambah 9, 14. Tambah 1, 15. Apakah 15 tahun ke depan Allah akan mencabut nyawa kita dengan angin lilin? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah itu. Ini hitung-hitungan Rasulullah SAW. Kemudian kita konversikan ke fakta kita hari ini. Dari angka 100 yang Rasulullah sebutkan. Dan angka 7 sampai 9 tahun untuk Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah, dan 1 tahun untuk Al-Qahtani. Ingat, khalifah terakhir bukan Imam Mahdi, tapi Al-Qahtani. Adapun Imam Mahdi adalah khalifah Islam Zohir terakhir kali. Dan yang pertama semua, nah inilah yang bisa saya bahas terkait dengan jarak Rasulullah seperti ini menyebutkan. Nah, maka dari itulah Rasulullah, para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah ini adalah tanda hari kiamat, tanda kecil hari kiamat. Ya, tanda pertama, tanda kecil hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ya, hikmah lain sebetulnya ada, tapi waktunya saya ada. Ini Rasulullah. Baik. Hikmah terakhir yang bisa kita petik dari Rasulullah menjadi Nabi yang terakhir. Ingatlah. Ketika Nabi Isa turun, Rasulullah menyebutkan, Nabi Isa menolak menjadi imam, kan? Wa antum satasta'iduna li salati subhi jama'atan indah menaratin bayla syarikat di masjid. Kalian akan siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum al-mahdi, dan imam kalian al-mahdi. Wa huwa thumma yusawu subuh makum. Lalu imam mahdi itu meluruskan sholat kalian. Ketika sedang meluruskan sholat tadi, turunlah Nabi Isa memegang sayap dua malaikat. Ya, indah menaratin bayla di samping masjid yang bermenara putih. Itu di mana? Syarikat di masjid, kata Rasulullah, di Damaskus Timur. Cuma satu masjid yang berada di Damaskus Timur. Masjid Umawi yang dibangun oleh dinasti Umayyah, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah satu menaranya dilihat dari berbagai sudut bermenara putih, berwarna putih. Nah, di samping menara itu nanti Nabi Isa akan turun. Dan itu ada di Halab Aleppo. Halab itu Aleppo. Ya, karena masjid itu ada di Aleppo. Ini alasan kenapa Aleppo dihancurkan. Ibadulah kemudian Nabi Isa turun. Nah, Imam Mahdi mengatakan, ya Nabi Allah ta'al salilana, hei Nabi Allah, mari imami kami sholat. Nabi Isa datang lalu mendorong Imam Mahdi. La takota hati yukhimat sholat. Nabi Isa mendorong Imam Mahdi, anda ke depan, ini komat untuk anda. Inna ba'dukum li ba'din umara, sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatullahi lahadil ummah, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Mahdi maju jadi imam, Nabi Isa di belakang. Ini salah satu ciri-ciri yang Rasul sebutkan terkait Imam Mahdi. Minna alladhi yusalli Isa bin Maryam harfah. Dari keturunanku akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam sholat di belakangnya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam? Ayo. Ini penting bagi kita. Satu, kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam? Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di. Betul? Tidak ada lagi nabi sesudahku. Hadisnya begini. Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi dan rasul. Kullama halafa kullama halaka nabiyyun, setiap kali ada nabi yang meninggal dunia, khalaqahu nabiyyun ba'du. Buru-buru Allah utus nabi berikutnya. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada lagi nabi sesudah aku. Nah, ini hadis kalau Rasulullah nabi yang terakhir. Setelah beliau tidak lagi nabi. Begitu pula Rasul. Nabi aja tidak ada, apalagi Rasul. Nah, yang kemudian itu yang pertama. Di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Ahzab ayat 41. Maka ana Muhammad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ana Muhammadun abrahim min rajim min rijalin minkum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan saya disebutkan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Makanya nabi bisa menolak menjadi imam. Kenapa? Kalau nabi bisa jadi imam, berarti ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, kan? Betul? Apalagi belum memimpin menjadi imam sholat, diikuti oleh umat akhir zaman. Ini akan menimbulkan fitnah. Luar biasa. Yang kedua, kenapa nabi bisa menolak untuk menjadi imam sholat? Karena setiap nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad adalah untuk kaumnya masing-masing, kan? Tidak untuk orang lain, untuk umat Nabi yang lain. Nabi Isa dan Nabi Yahya bertemu mereka satu zaman, satu dipelihara oleh ayah yang sama, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kakek Nabi Isa. Kalau dilihat dari nasab, kakek Nabi Isa. Karena pamannya Siti Maryam. Hidup di zaman yang sama, masing-masing punya umat. Tidak ikut campur urusan masing-masing. Cuma Nabi Isa pernah mengingatkan Nabi Yahya. Yahya kadieu. Naon we? Masa urang we. Di Bandungan ente pohonya Allah maretahkeun 5 perkara, terus ditepikeun acan. Katinggalina mah ente can aku belum pernah menyampaikan. Oh iya, astagfirullah, aku lupa tuh. Nabi Yahya diingatkan sama Nabi Isa. Tadi kan Jibril datang kasih wahyu sama kamu. Katanya Allah mau memerintahkan 5 hal. Di Bandung aja disampaikan ya. Mohonnya, mohon. Makasih. Jazakallah khair. Maka Nabi Yahya kemudian menyampaikan. Nabi Isa tidak ikut campur. Karena satu Nabi bagi kaumnya masing-masing. Itu bagi Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah. Adapun Rasulullah, bukan hanya Nabi dan Rasul untuk kita. Dan bukan Nabi dan Rasul untuk manusia. Untuk semesta alam. Rahmatan lil alami. Maka jin jika beriman masuk Islamnya, nabinya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, apakah jin itu ada nabi dan rasulnya? Ada. Dari kalangan mereka. Namun ketika Rasulullah diutus, nabi dan rasul untuk semuanya. Nah, ini hikmah yang kedua. Makanya, Allah mengambil sumpah kepada para nabi dan rasul semuanya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, satu, tinggalkan tugas kenabian mereka. Kedua, ikuti Nabi Muhammad SAW menjadi umat seperti kita. Makanya, siapapun nabi yang hidup di zaman Nabi Rasul, di zaman Nabi Muhammad sekarang, walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah, wajib ittiba kepada sunnah Rasulullah. Nah, ada kasus nih, perlu jadi panjang lagi ini. 5 menit, boleh? 5 menit ya? Umar bin Khattab mendapatkan bertemu dengan saudaranya yang hafal Taurat. Orang Yahudi, kamu hafal Taurat ya? Iya. Tolong tuliskan beberapa petikan. Baik. Tuliskan. Nih. Makasih bro. Pergi itu Umar kepada Rasulullah. Lalu Umar cerita, ya Rasulullah, qad laqaitu bi ahli min Quraizah. Aku bertemu dengan saudaraku dari Quraizah. Fakataba li min jawab yang mitaratinda. Lalu dia menuliskan beberapa ayat dari Taurat yang dia hafal. Boleh aku perlihatkan ini ya Rasulullah? Diterima sama Rasulullah. Dikira Umar Rasulullah senang. Ya, apa yang terjadi? Umar kan setelah ngasih balik badan. Mana persoalan? Umar rajin. Hari itu Taurat dikasihkan ke Rasulullah. Dikira Umar Rasulullah senang. Sakit bin Abdillah. Astagfirullah. Umar. Afala tarma bin wajib Rasulullah. Reksi Umar tinggali pemantun Rasul. Ambak siya kaya te. Rasulullah merah mukanya. Rasulullah bersabda. Lawas ma'amu sabikum. Sunnah itu waktu mu atau waktu mu ni, lalu tum Allahu Akbar. Masa menggunakan lam tawqid, nun tawqid sakinah. Andaikan Musa pagi hari ini hidup di tengah-tengah kalian, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku, sesat kalian. Oh, kok bisa? Taurat yang disampaikan Nabi Musa, kitab Allah bukan? Nabi Musa, Rasul Allah bukan? Lalu kenapa dikatakan sesat? Karena para Nabi dan Rasul, jika bertemu dengan Rasulullah, wajib jadi umat. Lalu bagaimana jadinya? Quran Sunnah sudah ada. Socrates, Plato, Aristoteles, sekalian pemikiran mereka diambil untuk filsuf Yunani tadi, dicampur aduk yang Quran Jim Sunnah. Aurat aja gak boleh dicampur aduk dengan Injil, apalagi filsuf Yunani. Karya politik mereka dicampur adukan dengan Quran, boleh tidak? Taurat aja gak boleh, apalagi karya politiknya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Quran dan Sunnah jangan dicampur adukan dengan hal itu. Itu akan menjadikan Islam abu-abu. Bismillah alhamdulillah. Ya. Berikutnya Rasul mengatakan, andaikan Musa hari ini dan Isa ada, andaikan Musa dan Isa hidup hari ini, tidak akan dilapangkan urusan hidup mereka sampai keduanya datang mengikuti sunnahku. Walaupun harus merangkak di atas salju, wajib datang menjadi umatku. Itu kata Rasulullah. Allahu Akbar. Para nabi saja wajib mengikuti sunnah Rasulullah. Apalagi kita? Para nabi saja diancam fasik jika tidak mengikuti sunnah Rasul. Alhamdulillah. Diancam nama kata. Dari mana kita tahu ini? Ali Imran 8182. Saya akan kata. Ya Allah, maka bahwa inilah hikmah yang saya pahami ketika Rasulullah menyebutkan seperti ini. Ketika Rasulullah menyebutkan kalau beliau diutus adalah tanda akhir zaman, tanda pertama dari tanda-tanda kecil kejadian hari kiamat. Barangkali itu dapat kita bahas pada hari ini terkait dengan tanda pertama dari kitab ensiklopedia akhir zaman yang bisa kita bahas. Berikutnya nanti kita bahas terbelahnya bulan, itu tanda yang kedua yang terjadi di masa Rasulullah dan nabi-nabi palsu. Siapa saja nabi-nabi palsu yang pernah muncul di zaman Rasulullah SAW, nantikan episode yang akan datang. Tetap bersama saya bersama Hasanah Dakwah di jam tayang berikut ini. Ya, ada nggak berikut ini? Nanti di filmnya ada. Baik, terima kasih warahmatullah. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah bukan dari saya. Dan jika ada yang salah dan keliru dari ucapan saya bersifat beramal astagfirullahaladzim. Tolong teruskan saya dengan Quran Sunnah. Jangan takut untuk menasihati saya. Insya Allah saya terima. Terima kasih warahmatullah dan terima kasih pada Hasanah Dakwah.